Citra Bisnis, ada sesuatu yang menarik dari kehidupan ini yang mungkin dapat memperbaiki Anda dalam kehidupan selanjutnya, yaitu bahwa setiap manusia selalu berbicara dengan sendirinya sendiri. Setiap manusia melakukan komunikasinya sendiri, baik secara langsung dengan kata-kata ataupun hanya dengan sekedar pikiran yang berkelebat dalam otak kita. Kualitas pembicaraan kita, kualitas komunikasi kita antara diri kita sendiri, ini membuat keputusan dan tindakan kita dicerminkan seperti apa. Pertama, kualitas pertanyaan. Misalkan ya, Anda melihat orang lain lebih sukses. Sales itu hebat, mencapai 3 kali daripada target, jadi 300%. Saya cuma mencapai 25%. Maka pertanyaannya, apakah sialan orang itu? Gimana dia kok bisa sukses? Awas dia ya. Ini lalu pertanyaannya lagi, mungkin apakah dia itu dulu familinya yang jual ya? Nah, Anda lihat kualitas pertanyaannya sangat buruk. Tapi kalau kualitas pertanyaannya seperti ini, dia kok bisa sukses ya? Saya coba dekatin dia dan bersahabat dengan dia. Siapa tahu saya bisa belajar dari dia sesuatu yang lebih baik. Maka kualitas pertanyaan, kenapa kok dia sukses ya? Apa yang bisa saya pelajari dari dia? Ini menentukan bagaimana kita memandang hidup, bagaimana kita akan maju atau tidak maju. Ya. Dan keberanian jawaban kita, Ya, memang saya ini karena kurang pintar, kurang mengerti produk, kurang bisa berbicara dengan orang. Maka saya harus berani mengalah dan belajar lagi. Ya, jadi kualitas pertanyaan, keberanian jawaban, ditambahi dengan tindakan kita. Apa yang akan kita lakukan dari hal yang sudah kita pelajari itu. Ini yang nantinya akan mengasah kita, membuat kita nantinya menjadi semakin baik, semakin buruk, atau menjadi manusia yang tidak berguna lagi dalam bisnis kita. Mitra bisnis, banyak sekali kualitas pertanyaan yang kita pertanyakan. Misalkan, anak kita ternyata merokok, padahal kita tidak tahu, gitu ya, tidak boleh di rumah dimarahi ternyata merokok. Pertanyaannya adalah, sialan ini pasti bapaknya, pasti temannya, pasti apa? Kualitasnya pertanyaan yang baik adalah seperti apa? Kenapa kok dia merokok? Apakah tidak karena saya kurang memperhatikan kehidupannya? Maka kualitas jawaban yang harus Anda jawab adalah, ya, kalau begitu mulai sekarang saya harus mau mengawasi dia dan bersahabat dengan dia dan mengerti persoalannya. Dan tindakan yang dilakukan setelah itu adalah setiap hari, setiap minggu bersahabat dengan anaknya, mengajak pergi bermain dan mempelajari kehidupannya. Mitra bisnis, kualitas pertanyaan kita, kualitas jawaban kita, dan tindakan yang kita lakukan dalam komunikasi kita dengan diri kita yang akan menentukan apakah kita akan menjadi manusia yang lebih baik di masa depan atau tetap menjadi manusia gagal seperti yang sudah-sudah. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.